Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 5 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa membahas karya al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam al-Umdah, yang mana pada pertemuan yang terakhir, ikhwati fillah ra'akumullah, kita telah memasuki hadis yang kedua dari bab sujud sahwi yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yang mana hadis kedua tersebut adalah hadis yang terakhir pada hakikatnya pada penjelasan bab sujud sahwi ini, yakni sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu wa arda. وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Dan telah kita jelaskan faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah terkait dengan lafaz ini. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengimami mereka untuk mengerjakan salat zuhur. Faqama fi ar-rak'ataini al-ulayaini wa lam yajlis. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau lupa untuk duduk tasyahudul awal, sehingga beliau langsung berdiri. Faqama an-nasu ma'ahu, maka manusia yang di belakangnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardahum pun ikut berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada shalah, ketika sudah selesai semua pelaksanaan salat tersebut, wantadara an-nasu taslimahu, ketika para sahabat menunggu salamnya beliau alaihi salatu wassalam, kabbara wa huwa jalisun, maka tanpa disangka beliau bertakbir dalam keadaan duduk. Fa sajada sajadataini qabla ay yusallima thumma sallam, maka akhirnya beliau menyempatkan untuk melakukan dua sujud sahwi sebelum salam tersebut dilakukan, dan setelahnya baru beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seperti biasa untuk menutup salat zuhur tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Kita telah menyebutkan faedah demi faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah terkait dengan hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Begitu pula kita telah menyebutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Dan yang terakhir kita sebutkan adalah faedah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah terkait dengan pendapat madhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wal Hanafiyah, yaitu sujud as-sahwi, terkait dengan hukum sujud as-sahwi. Maka kita lanjutkan faedah berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yang sebelumnya beliau benar-benar mentakid, menekankan, menjelaskan kepada kita perbedaan antara wajibatus shalah dan arkanus shalah, kewajiban-kewajiban sholat apa saja dan rukun-rukun sholat apa saja. Di antara perbedaannya adalah ketika seorang meninggalkan salah satu dari al-wajibat, ketika dia meninggalkan salah satu dari wajibat sholat, maka dia bisa menutup kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Akan tetapi kalau yang terkait dengan arkanus shalah, rukun-rukun shalat, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mendatangkan rukun tersebut. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu anna sujud as-sahwi la yata'addada bita'addudis sahwi, bahwasanya sujud sahwi itu la yata'addad bita'addudis sahwi, enggak bisa disetarakan jumlahnya dengan jumlah kesalahan, enggak bisa disamakan jumlahnya dengan jumlah kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang di dalam sholatnya. Misalkan ketika seorang melakukan satu kesalahan, dua kali sujud sahwi. Seorang melakukan dua kesalahan, berarti dua kali lipatnya, empat kali sujud sahwi. La, bukan demikian. Berapapun kesalahannya, maka dia tetap melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali saja. Tidak perlu untuk ditambah. Itu diantara faedah dari hadis Abdullah bin Buhainah ini. Kenapa demikian? Fa innahu huna taraka at-tashahhud al-awwal wal julus lahu. Karena di dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu ardhah ini ternukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan dua hal. Bukan hanya tasyahudul awal, bukan hanya doa yang dipanjatkan pada tasyahudul awal tersebut, akan tetapi al-julus lahu, duduknya pun ditinggalkan oleh beliau. Jadi ada dua gerakan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama doa tasyahudul awal dan yang kedua adalah duduk tasyahudul awal. Kemudian kata beliau, wa sajadalahuma sajdatain, dan Nabi alaihi salatu wassalam menutup kekurangan tersebut hanya dengan dua kali sujud sahwi. Ini yang dijelaskan oleh beliau, artinya jumlah berapa kali sujud sahwi tidak perlu dilihat dari berapa banyak jumlah kesalahan, berapa banyak jumlah kekeliruan yang dilakukan oleh seorang di dalam sholatnya. Kalaupun mungkin dia melakukan 3 kesalahan sekaligus, 4 kesalahan sekaligus, bukan bagian dari rukun-rukun yang dia lakukan kesalahan-kesalahannya, maka cukuplah dia menutup celah kekurangan tersebut dengan dua kali sujud sahwi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, yu'khadhu minhu wujubu mutaba'atil ma'mumina lil imam ala al-qiyami an hadzal julusi idza istamar. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya wajibnya para makmum mengikuti gerakan imam ketika imam tersebut berdiri tatkala dia lupa mengerjakan julus tasyahudul awal. Jadi imam, telah kita sebutkan faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, apabila sudah terlanjur, posisinya sudah sempurna berdiri, baru ada yang mengingatkan, maka tidak dianjurkan untuk dia kembali duduk, tapi teruskan berdirinya. Nanti duduk tasyahudul awal tersebut ditutup dengan sujud sahwi dua kali. Maka idza istamar, apabila imam melanjutkan terus berdiri, maka wajib bagi para makmum untuk mengikuti gerakan imam tadi. Sekarang pertanyaannya, Ikhwati fi'akumullah, apabila imam mengingat bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kekeliruan, mengingat bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, dia seharusnya duduk tasyahudul awal. Tapi belum sempat sempurna berdirinya. Kalau sudah sempat sempurna berdirinya seperti keadaan Nabi SAW, maka tidak ada pertanyaan lagi. Sepakat para ulama untuk dia melanjutkan qiyam, melanjutkan berdirinya untuk menyempurnakan rakaat ketiga dan yang seterusnya. Tapi yang menjadi khilaf di tengah-tengah para fuqaha, ikhwati fillah yarakumullah, dia menyadari kesalahan tersebut sebelum sempurna berdirinya untuk rakaat ketiga tadi. Jadi mungkin di pertengahan dia akan bangkit, diingatkan oleh makmumnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal dia sudah pertengahan berdiri, sudah mau bangkit. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ketika belum sempurna berdiri tadi kembali duduk untuk melakukan tasyahudul awal, ataukah mungkin dia tidak kembali duduk tapi tetap berdiri? Apa yang harus dia lakukan? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika misalkan dia kembali duduk tasyahudul awal karena belum sempurna posisinya, anggaplah dia kembali duduk untuk tasyahud al-awwal. Pertanyaan yang kedua, apakah dia perlu nanti di akhir sholatnya melakukan sujud sahwi ataukah tidak? Jadi ada dua pertanyaan yang harus kita bahas pada malam hari ini bi'idnillahi ta'ala untuk menambah faedah-faedah ilmu kita terkait dengan sujud sahwi ini. Jadi permasalahannya semoga tergambar di tengah-tengah antum. Kalau sudah sempurna berdirinya seperti keadaan Nabi SAW di sholat duhur yang disifati oleh Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka enggak ada masalah. Dia tinggalkan tasyahudul awalnya, kemudian dia ganti di akhir sholatnya dengan sujud sahwi sebelum salam. Itu sudah enggak ada masalah, kita selesai dari permasalahan tersebut. Kita masuk kepada permasalahan baru, bagaimana ketika imam belum sempurna berdirinya, masih di pertengahan. Mungkin sedang meletakkan dua tangannya di atas lantai untuk bersiap berdiri. Tapi ketika makmum melihat sang imam memiliki ancang-ancang untuk berdiri, diberikan tasbih, subhanallah, mengingatkan bahwa imam, wahai imam, ini bukan tempatnya untuk kamu berdiri, ini tempatnya untuk kamu julus tasyahudul awal, untuk kamu duduk tasyahud yang pertama. Ini yang pertama. Apakah dia berdiri tetap sesuai dengan ancang-ancangnya tadi, sesuai dengan keinginannya tadi, atau mungkin yang kedua, dia kembali duduk? Kalau misalkan dia kembali duduk, apakah di akhir sholatnya dia perlu untuk melakukan sujud as-sahwi? Jadi ada dua permasalahan yang akan kita bahas bi'idnillah pada malam hari ini. Disebutkan oleh para ulama, fi dzalika khilafun, terdapat perselisihan di tengah-tengah para fuqaha terkait dengan permasalahan ini. Disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis, "Dhahaba an-Nakha'i wa al-Qamatu wal-Aswad wasy-Syafi'i ila annahu la sahwa alaihi." Ila annahu la sahwa alaihi. Al-Imam An-Nakha'i, Al-Imam Al-Qamah, Al-Imam Al-Aswad, wal-Imam Syafi'i alaihim rahmatullah ajma'in, mereka memiliki pendapat bahwasanya imam tersebut la sahwa alaih. Mereka berempat memiliki pendapat bahwasanya imam tersebut tidak memiliki as-sahu di dalam salatnya, karena tidak sempat berdiri tegak untuk melanjutkan rakaat ketiga. Wastadallu ala dzalika, apa dalil yang dijadikan hujjah, yang dijadikan dasar dari pendapat empat imam besar ini, al-Imam An-Nakha'i wal Imam Al-Qamah wal Imam Al-Aswad wal Imam Syafi'i alaihim rahmatullah, adalah sebuah hadis marwahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad adalah sebuah hadis yang datang dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan Ibn Majah, dan Musnad Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, idza qama ahadukum minar raka'ataini falam yastatimma qa'iman. Perhatikan lafaz falam yastatimma qa'iman, falyajlis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza qama ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berdiri, akan berdiri lebih tepatnya, apabila salah seorang dari kalian akan berdiri, minar rak'atain, setelah melakukan dua rakaat, yang seharusnya dia duduk tasyahudul awal, duduk tasyahud pertama, tapi dia berdiri dalam keadaan, kata beliau, falam yastatim maqaiman, dalam keadaan salah seorang dari kalian tersebut, salah seorang dari kalian yang ingin berdiri karena lupa, lam yastatim maqaiman, belum sempurna berdirinya, baru mau ancang-ancang, baru mau akan berdiri, tapi belum sempurna berdirinya. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Maka hendaknya dia duduk. Jadi jangan melanjutkan, karena sudah diingatkan oleh makmumin, subhanallah, subhanallah, subhanallah, jangan langsung berdiri. Berbeda ketika keadaannya seperti Nabi alaihi salatu wasallam, tidak diberikan tasbih, tidak diingatkan oleh para ashabu radhiyallahu taala anhum ardhahum, kecuali ketika beliau sudah hampir tegak berdirinya. Kalau untuk kembali sudah enggak mungkin. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang imam telah diingatkan di awalnya, maka seyogyanya, sepantasnya dia kembali duduk. Nanti akan kita bahas di akhir pembahasan ini, di akhir permasalahan ini, apakah hadis ini hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wala sahwa alaihi, dan dia tidak melakukan as-sahu, tidak melakukan kesalahan. Wa in istatamma qa'iman fala yajlis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam lanjutan riwayatnya, dalam riwayat yang lain dari sisi Musnad al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, apabila dia telah sempurna inistatamma qa'iman fala yajlis. Kalau sudah sempurna berdirinya, maka jangan dia duduk lagi. Jangan kembali duduk. Wa yasjudu sajdatai as-sahwi. Kalau dia keadaannya kedua tadi, maka silahkan di akhir salatnya dia melakukan dua sujud sahwi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Datang dalam Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, dan Musnad Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Disebutkan, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Jadi pendapat yang pertama kita telah mengetahui, Al-Imam Syafi'i, Wal-Imam Al-Qamah, Wal-Imam Al-Aswad, begitu pula Al-Imam Ibrahim An-Nakhai alaihim rahmatullah berpendapat, kalau belum sempurna berdirinya maka segera dia duduk. Perlu enggak sujud sahwi? Enggak perlu. Jadi dua pertanyaan terjawab pada hadis ini. Dia kembali duduk dan dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Karena tidak jadi keliru. Tidak jadi salah di dalam gerakan-gerakan sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Kita masuk kepada pendapat yang kedua. Wa dhahabal imamu Ahmad ila annahu yajibus sujud. Adapun pendapat yang kedua datang dari sosok Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beliau memiliki pendapat bahwa imam tersebut tetap wajib untuk melakukan sujud sahwi. wa illam yastatimma li fi'lil qiyam, walaupun dia kembali duduk dan belum sempurna berdirinya. Ah, mau ancang-ancang berdiri, diingatkan oleh makmum yang di belakang, subhanallah. Kemudian dia tidak jadi berdiri untuk rakaat ketiga. Akhirnya dia kembali duduk. Kalau kembali duduk, ya sudah, dia kembali duduk, tidak ada masalah. Tapi di akhir sholatnya, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wajib bagi dia untuk melakukan sujudu sahwi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan satu kesalahan. Cuma enggak sempat menyempurnakan kesalahan tersebut. Tapi syahidnya, inti pembahasannya, dia telah melakukan kesalahan. Baik, itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Apa dalil yang disampaikan oleh Imam Ahmad? Lima rawahul Baihaqi wa Ad-Darqutni an Anas marfu'an alaih atau mauqufan alaih, afwan. Rawahul Baihaqi Wad-Darqutni an Anasin mauqufan alaih. Dalilnya adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, dalam periwayatan al-Imam Baihaqi wal Imam Ad-Darqutni. Al-Imam Al-Baihaqi wal Imam Ad-Darqutni alaihi rahmatullah. Apa kata al-Imam apa kata sahabat yang mulia Anas bin Malik, mauqufan, hadis ini hadis yang mauquf, artinya sampai kepada Anas bin Malik. Bukan merupakan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan bahagian dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi perbuatan atau ucapan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Mauquf. Apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik? Annahu taharraka lil qiyami fir rak'ataini al akhirataini min al 'ashri ala jihati sahwi. Bahwa dikisahkan pernah suatu kali Anas bin Malik memimpin sebuah salat asar, dan ketika berada pada dua rakaat yang terakhir, artinya sudah selesai. Tasyahud awal sudah dilewati, rakaat ketiga sudah dilewati, rakaat keempat sudah dilewati, harusnya tasyahudul akhir yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi beliau lupa dan ingin bangkit ke rakaat yang kelima. Ingin bangkit ke rakaat yang kelima. Lupa beliau. Wajar, manusia biasa. Anas bin Malik, jangankan Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja lupa. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda akan berdiri menuju rakaat yang kelima, fasabbahu lahu. Maka makmum yang di belakang Anas bin Malik bertasbih, menyampaikan tegurannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya Anas bin Malik tersadar, oh ini rakaat keempat, rakaat terakhir ternyata. Faqa'ada. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda kembali duduk untuk melakukan tasyahud al-akhir. Thumma sajada lissahwi. Ini syahidnya. Kemudian setelah Anas bin Malik kembali duduk, beliau tetap melakukan sujud sahwi dua kali. Beliau tetap melakukan sujud sahwi dua kali. Maka hadis ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ya ayuhat talabah, dijadikan dalil oleh madhab al-Hanabilah wabil khusus al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, bahwasanya walaupun tidak sempat imam tersebut berdiri secara sempurna, tetap terhitung sebagai sebuah kekeliruan, tetap teranggap sebagai sebuah kesalahan yang harus dilengkapi kesalahan tersebut, atau dibayar kesalahan tersebut, atau ditutupi celah tersebut dengan adanya dua sujud sahwi. Wa fi ba'di turuqihi, dan di sebahagian riwayat disebutkan oleh perawi yang ada, ditanyakan kepada Anas bin Malik, bukankah kamu tidak melakukan sebuah kesalahan wahai Anas? Bukankah kamu tidak melakukan sebuah kesalahan wahai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, untuk apa kamu sujud sahwi dua kali? Toh kamu enggak jadi berdiri untuk rakaat yang kelima, kamu sudah sempurna. Maka apa kata Anas bin Malik mendengarkan jawaban beberapa orang yang berada di sekitar beliau tersebut? Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu arda, hadhihi sunnah. Demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini dihukumi oleh para imam al-muhaddidun, di antaranya adalah Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Disebutkan bahwasanya rijaluhu thiqat, riwayat dari sanad ini semuanya terpercaya, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai sebuah riwayat yang dhaifah. Maka Imam An-Najmi alaihi rahmatullah berkomentar. Beliau memberikan ta'liq ketika membawa hadis ini, qultu, maka aku katakan, wa bihadza yadhharu rujhanu madhhab al-Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, maka dari sini kita melihat bahwa pendapat Al-Imam Ahmad ini lebih kuat. Kenapa demikian? Ikhwati fillah yara'akumullah. Telah dihukumi oleh Al-Hafidz Ibn Hajar bahwasanya rawi yang ada di dalam hadis Anas bin Malik, fima rawahul Baihaqi wa fima rawahul Imam Daruqutni alaihi rahmatullah, adalah rijaluhu thiqat, orang-orangnya terpercaya. Sementara apa yang tadi kita baca dalam riwayat Sunan Abi Daud alaihi rahmatullah, Sunan Ibn Majah, wa Musnad al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang tadi kita sebutkan bahwa hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah muhadithul asr, dibahas oleh a'immah al-muhadithun yang lainnya bahwasanya madarul hadis, sumber utama dari hadis Al-Mughirah Ibn Syu'bah tersebut, ala Jabirin al-Ju'fi wa huwa matrukun, berasal dari seorang perawi yang bernama Jabir al-Ju'fi, dan dia adalah seorang yang matruk, yang ditinggalkan riwayatnya, yang ditinggalkan hadisnya. Ini yang disampaikan oleh a'immah al-muhaddithun, di antaranya adalah Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Bahkan al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah ketika menukilkan riwayat ini, belum berikan sebuah komentar, lam ukharrij fi kitabi an Ja'far an Jabir al-Ju'fi, afwan, lam ukharrij fi kitabi an Jabir al-Ju'fi radhiyallahu alaihi rahmatullah ghaira hadzal hadis. Aku tidak pernah meriwayatkan hadis seorang Jabir al-Ju'fi alaihi rahmatullah kecuali hadis ini saja. Jadi Sunan Ibn Majah yang isinya ribuan hadis, yang di dalamnya terdapat ribuan riwayat, tidak ada padanya hadis Jabir al-Ju'fi kecuali hadis yang ada di hadapan kita, yakni hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini ada sesuatunya. Rawi di antara ruwatnya ada yang bermasalah, yaitu Jabir al-Ju'fi. Bahkan di sebahagian riwayat-riwayat yang ada, semuanya bersumber dari seorang Jabir al-Ju'fi alaihi rahmatullah, dan dihukumi oleh a'immah sebagai seorang yang matruk. Lantas bagaimana bisa? Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa sosok al-Imam al-Albani alaihi rahmatullah mensahihkan hadis ini? Beliau seorang mujtahid. Apabila beliau benar, maka beliau akan mendapatkan dua pahala. Apabila beliau salah, maka beliau tetap mendapatkan satu pahala. Itu ijtihad yang disampaikan oleh beliau, ijtihad yang dilakukan oleh beliau. Maka kita tidak boleh mempermasalahkan ijtihad beliau. Mungkin beliau sudah melihat dari sisi yang lain. Tapi jumhur a'immah al-muhaddithin menghukumi bahwasanya sosok Jabir al-Ja'fi yang menjadi madarul hadith adalah seorang yang matruk. Sehingga tidak sedikit dari kalangan muhaddithun yang menghukumi hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la sahwa alaih, dia tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak teranggap melakukan sebuah kesalahan, adalah hadis yang dhaif, bahkan disebutkan dhaif jiddan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah ketika membandingkan dua riwayat ini, Karena kan dua riwayat yang berbeda, yang satunya dipegang oleh Imam Syafi'i wa man ma'ah, yang satunya dipegang oleh Imam Ahmad wa man ma'ah. Kalau pendapat Imam Syafi'i alaihi rahmatullah berarti jelas. Sama-sama ya. Dua pendapat ini memiliki sebuah kesepakatan, yaitu sama-sama imam tersebut tidak perlu berdiri kembali pada posisi duduknya ketika telah diingatkan oleh para makmum, subhanallah, subhanallah, subhanallah, maka imam enggak perlu untuk menyempurnakan berdirinya karena belum sempat berdiri secara sempurna. Ini mereka berdua sepakat, baik pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Madzhaba ilaihi al-Imam Syafi'i wa madzhaba ilaihi al-Imam Ahmad, sepakat. Tetapi yang jadi perselisihan adalah bagaimana yang dilakukan oleh sang imam ketika selesai dari sholatnya tersebut. Nah, ini berbeda. Syafi'i alaihi rahmatullah dengan hadis al-Mughirah tadi mengatakan bahwasanya la sahwa alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu dia melakukan sujud sahwi karena itu tidak teranggap sebagai sebuah kesalahan. Sementara al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah berpendapat bahwa dia melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba melakukan hal yang serupa dan ditutup oleh Anas bin Malik dengan sujud sahwi. Bahkan beliau mengatakan hadhihi sunnah. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Imam Ahmad An-Najmi alaihi rahmatullah menyebutkan wa bihadza yadhhar rujhan madzhab al-Imam Ahmad wa man ma'ah li umuri thalathah. Dari sini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pendapat yang di atasnya berada Imam Ahmad alaihi rahmatullah itu lebih kuat dengan tiga sebab tarjih, dengan tiga sebab penguat. Apa yang pertama? Awwaluha, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, anna Anasan qala fi ba'di turuqil hadis hadhihi sunnah wa makana kadzalik fa huwa fi hukm ar-raf'i kama taqarrara min ilmi al-mustalahi. Yang pertama kata Ahmad An-Najmi alaihi rahmatullah bahwasanya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ardah di sebahagian riwayat telah menjawab iskal, menjawab permasalahan yang ada di sekitar orang-orang yang ada di tengah-tengah beliau. Kenapa kamu melakukan sujud sahwi wahai Anas? Kenapa kamu sujud dua kali? Bukankah kamu tidak melakukan sebuah kesalahan? Bukankah kamu tidak jadi sahu, tidak jadi salah dalam gerakan sholatmu? Maka menjawab pertanyaan itu semua, menjawab iskalat itu semua, Anas bin Malik mengatakan hadhihi sunnah, inilah sunnah. Maka dalam ilmu al-mustalah, ungkapan yang demikian ini ma'ruf fi hukmi raf'i. Ini seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakannya. Karena seorang sahabah yang di dalamnya mengatakan hadhihi sunnah, ini adalah bahagian dari sunnah, tidak bisa dipungkiri lagi. Apalagi Anas bin Malik, kita tahu 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa dekatnya beliau dengan sosok baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam ilmu mustalah, al-muhadditsun memberikan sebuah kaidah, lafaz-lafaz yang demikian yang dinisbahkan oleh sahabil jalil, apakah itu Anas bin Malik atau mungkin Abu Hurairah atau mungkin Aisyah radhiyallahu taala atau ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ketika menisbahkannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam hadhihi sunnah, apalagi dengan lafaz hadhihi sunnati Abil Qasim misalkan, ini memiliki hukum rafa. Berarti Nabilah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan hal tersebut. Sehingga sangat kuat bahwa ini bukan sekedar perbuatan dari Anas bin Malik. Akan tetapi ada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Anas akan hal tersebut. Ini yang pertama, ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Adapun sebab penguat yang kedua, sebab tarjih yang kedua adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi hadithil bab wa lam yufassal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau sujud pada hadis yang ada dalam riwayat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu arda. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mentafsil, tidak merinci. Kalau misalkan kalian berdiri, maka lakukanlah sujud sahwi. Kalau misalkan kalian tidak jadi berdiri, tapi sudah diberikan tanbih, peringatan oleh para makmum dengan ucapan subhanallah, maka kalian tidak teranggap melakukan kesalahan. Maka langsung melakukan taslim. Salam ke kanan dan ke kiri. Tidak dirinci sama sekali oleh Nabi SAW. Padahal ini perkara yang penting untuk diketahui oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dua keadaan. Apabila imam lupa melakukan tasyahudul awal atau tasyahudul akhir, kemungkinannya dua. Apakah yang pertama kemungkinannya dia akan berdiri secara sempurna atau mungkin kembali duduk. Tapi enggak dirinci sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada perbedaan. Menunjukkan tidak ada perbedaan antara dua perkara tersebut. Mau kamu langsung berdiri secara sempurna ataukah kamu pilih yang kedua, keadaannya kembali duduk, maka tetap dihukumi sebagai seorang yang lupa, dihukumi sebagai seorang yang melakukan sahwan fi solatihi. Ini sebab yang kedua, karena tidak ada rincian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang sebab yang ketiga, sebab tarjih yang ketiga, disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, anna taharruka lil qiyami ala sabilin nisyani wal wahmi sahwun. Bahwasanya sekedar seorang imam memiliki ancang-ancang untuk berdiri. Ketika seorang imam sekedar memiliki ancang-ancang untuk berdiri, dia ingin berdiri. Dari rakaat kedua dia langsung ketiga karena dia lupa. Dari rakaat keempat dia mau langsung ke rakaat kelima karena dia lupa. Ala sabilin nisyan wal waham, karena kekeliruan dia, ini merupakan sahwun. Ini bahagian dari kelalaian di dalam salatnya. Sekedar dia memiliki niat untuk berdiri bangkit, tidak melakukan tasyahudul awal, tidak melakukan tasyahudul akhir seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Sekedar gerakan itu saja itu sudah menunjukkan kalau dia melakukan as-sahu, melakukan kesalahan di dalam salatnya. Maka disebutkan dalam sebuah kaidah, wa kullu sahwin yajibu ayyujbara bisujud, dan setiap kesalahan. Ini kaidah yang ada di sisi para al-fuqaha. Setiap kesalahan maka wajib untuk dia tutupi. Wajib untuk dia sempurnakan dengan sujud. Wajib untuk dia sempurnakan dengan sujud. Kesalahan pertama, kesalahan kedua, seperti yang sudah kita bahas, disempurnakan dengan sujud. Kama afadahu hadithun, sebagaimana telah datang dalam riwayat sebuah hadis, li kulli sahwin sajdatan. Setiap sahu, setiap sebuah kesalahan, maka ada dua kali sujud. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li kulli sahwin sajdatani. Li kulli sahwin sajdatani, setiap kesalahan ada dua kali sujudnya. Sehingga para ulama dari sini mengambil sebuah kaidah, kullu sahwin yajibu ay yujbara bis sujud. Setiap kesalahan harus dia tutupi, sempurnakan dengan adanya sujud as-sahwi. Baik, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya disebutkan oleh al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, amma hadithu Jabir al-Ju'fi, beliau sedikit akan membahas lebih dalam terkait dengan hadith Jabir al-Ju'fi alaihi rahmatullah. Hadith Jabir al-Ju'fi yaitu hadith yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Majah, begitu pula al-Imam Abu Daud, begitu pula al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam Al-Musnad. Maka hadis Jabir al-Ju'fi ini disebutkan oleh al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fahuwa ma'adha'fihi, mukhalifun linnususis sahihah. Bahwasanya hadis Jabir al-Ju'fi ini, setelah kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka ditambah lagi hadis ini telah menyelisihi nas yang sahihah. Hadis ini menyelisihi nas yang sahihah. Hadis ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya adalah hadis Ibni Umar. Hadis sahabat yang mulia Abdullah Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim. Begitu pula diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah dan juga Imam Ad-Daruqutni. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la sahwa illa min qiyamin, la sahwa illa min qiyamin an julusin au julusun an qiyamin. Ini adalah hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, afwan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? La sahwa illa min qiyami an julusin au julusun an qiyamin. Tidak ada as-sahu, tidak ada sebuah kesalahan, tidak ada sebuah kesalahan illa min qiyami an julus, melainkan dari al-qiyam an julus, melainkan ketika dia berdiri pada posisi gerakan yang seharusnya duduk. Begitu pula sebaliknya, julusun an qiyam, dia duduk pada posisi yang seharusnya berdiri. Dia duduk pada posisi yang seharusnya berdiri. Sehingga dua gerakan ini jelas-jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebuah kesalahan. Dan disebutkan bahwa hadis ini yang dijadikan sebagai hujjah, afwan, hadis ini la sahwa illa min qiyamin an julusin au julusun an qiyamin, ini menguatkan apa yang ada di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Akan tetapi hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai fahuwa dha'ifun aydan, ini adalah hadis yang juga lemah, hadis yang juga lemah, wal'iyadu billah. Sehingga dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa ada dua kesalahan. Ada dua kesalahan dari perawi. Yang pertama tadi hadis Jabir al-Ju'fi, kemudian yang kedua yang ini la sahwa illa min qiyamin an julusin au julusun an qiyamin, ini juga merupakan hadis yang dhaif yang di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar al-Anasi yang disebutkan oleh para a'immah al-muhadditsun sebagai seorang yang majhul, sebagai seorang yang majhul. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan menambah apa-apa yang ada dari kesalahan tersebut dalam madhab al-imam al-syafi'i, apalagi menyelisihi nas dari nusus yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, terkhusus riwayat Anas bin Malik yang telah kita bacakan bersama. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Ikhwati fillah yarakumullah, kurang lebihnya namun mohon dimaafkan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi.